Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Memasuki hadis 136 dari Babul Mawaqid. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait وَصَلَّ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. Dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Abd Manaf, jangan kalian melarang siapapun tawaf di Baitullah ini, Ka'bah, dan dia sholat. Dan kembali kepada ataf tadi, jangan kalian larang siapapun sholat ayyata sa'atin sya, kapanpun dia mau, di waktu manapun, malam ataupun siang. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Begitu pula dikuatkan oleh Hakim dan juga Adz-Dzahabi. Abd Manaf, ini Abd Manaf Ibn Qusay, tentunya salah satu dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana merekalah yang mengurusi pemakmuran Baitullah dan berlanjut sampai saat ini dari zaman itu. Nah, Quraisy yang memakmurkan masjid ini itunya, mengatur dan mengamankan. Makanya Rasul tujukan khitab hadis ini kepada mereka, wahai Abdi Manaf, bani Abdi Manaf, anak cucunya Abdi Manaf Quraisy, jangan kalian melarang siapapun mau tawaf, mau salat di Baitullah ini kapanpun, malam jam berapapun, siang jam berapapun, dan begitulah sampai detik ini Baitullah Al-Haram tidak pernah tutup 24 jam 30 hari 300 berapa setahun itu? 366 ya hari. Nah, non-stop terbuka jam berapapun, jam 1 malam, 2, 3 siang, terbuka. Karena Rasulullah SAW memberikan wasiat ini kepada mereka, la tamna'u ahadan, jangan kalian larang siapapun mau tawaf, mau sholat di Baitullah ini, di Masjidil Haram. Nah, kapanpun dia suka, kapanpun dia kehendaki, maftuh, terbuka. Maka hadis Jubair bin Mut'im ini menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, bahwa Abd Manaf atau anak cucunya yang merupakan kakek keempat Rasul SAW, cucu atau anak cucu Abdi Manaf inilah yang kemudian mengurusi dari semenjak dahulu memegang siqayah dan rifadah. Siqayah itu logistik untuk jamaah haji, dan itu kebanggaan luar biasa bagi Arab semenjak zaman jahiliyah, bahkan mereka berani perang berebut sampai seandainya harus menumpahkan darah akan mereka lakukan demi mempertahankan ini. Padahal dia keluar modal, tapi karena kebanggaan besar, di mana disebut tentunya dia, artinya ini jasa dari Abdi Manaf masalah konsumsi atau logistik jamaah haji, dia yang tadi gratis sama sekali. Nah, begitu pula rifa dari tangan mereka, bendera perang. Jadi atau tidak, perang itu mereka yang tentukan. Artinya perlindungan, keamanan juga tanggung jawab mereka, dan itu kebanggaan juga bagi mereka. Nah, dan Jubair bin Mut'im juga menjadi salah satu dari keturunan Abdi Manaf bersama Rasul SAW. Sama kalau diurut kakek Rasulullah SAW yang keempat dan kakek Jubair bin Mut'im yang keempat, sama Abdi Manaf. Sehingga Jubair dan Rasul bertemu di Abdi Manaf, nisbatnya, nasab beliau. Hadis menunjukkan haramnya melarang orang yang mau ibadah di Masjidil Haram di waktu kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Karena umumnya Rasulullah sebutkan shollah ayyata sa'atin sya'a min lailin au nahar, kapanpun dia mau, waktu yang dia suka, siang ataupun malam. Hadis berarti pula dari keumumannya, dan ini yang dimaukan, dari keumumannya, karena Rasul katakan jangan kalian larang, berarti apa? Izin resmi, izin jelas dari Rasul, orang mau tawaf, mau sholat kapanpun waktunya, siang ataupun malam. Berarti zahirnya hadis yang tampak dalam hadis ini berarti boleh orang mau sholat kapanpun di Baitullah, termasuk di waktu-waktu yang terlarang yang telah lalu kemarin. Karena Rasul sebutkan umum, ayya sa'atin sya'a, kapanpun, waktu manapun yang dia inginkan, jangan kalian larang. Berarti boleh dan umum, kalaupun dia mau sholat di waktu terlarang, terkena hadis ini, jangan dilarang, biarkan dia mau sholat walaupun itu waktu terlarang, setelah subuh, setelah asar, mau zuhur. Rasul katakan kapanpun sya'at, dia mau kapan, jangan dilarang, terserah dia. Dari sini kemudian para fuqaha sebagiannya mentakwil. Takwil dalam artian bukan yang tercela, artinya ingin memadukan hadis ini dengan hadis yang melarang atau menyebutkan beberapa waktu-waktu terlarang yang Rasulullah SAW sebutkan. Sebagian mereka katakan yang dimaksud boleh dan dilarang untuk orang itu melarang, Abi Manaf melarang, itu dua rakaat tawaf saja, kata mereka. Ini kan sudah mulai penjamaan bahwa yang dimaksud oleh Rasul sholat di situ itu sholat dua rakaat tawaf. Maka kita, kata mereka, mengatakan boleh sholat kapanpun, bahkan di waktu terlarang di Baitullah, kalau itu dua rakaat tawaf. Karena bagi yang tawaf disunahkan seusai tawaf untuk sholat dua rakaat di makom Ibrahim alaihi salam, kapanpun itu waktunya, kalaupun itu waktu terlarang. Satu berpendapat demikian. Yang lain menunjukkan, kata mereka, hadis ini Rasul tujukan kepada yang mengatur atau mengurusi Baitullah. Makanya di awal hadis beliau katakan, wahai Bani Abdi Manaf, kada wa kada, tertuju kepada mereka. Jangan mereka melarang siapapun yang mau tawaf, mau sholat, sehingga makna kesan, pesan yang ingin Rasul sampaikan dalam hadis ini kepada, kalau bahasa kita sekarang, takmir Baitullah, Masjidil Haram. Jangan kalian melarang, jangan kalian halang-halangi orang mau tawaf, mau sholat, kapanpun. Itu yang diingin, pesan yang ingin disampaikan Rasul. Adapun urusan waktu, kapan boleh, kapan itu terlarang, itu gak tersebutkan secara jelas dalam hadis ini. Itu kembalinya kepada nusus yang lain. Sehingga tetap saja yang Rasul larang, ya terlarang, kata mereka. Adapun hadis tidak menyinggung tentang bolehnya sholat di waktu terlarang, tetapi lebih kepada pesan kepada takmir, idaratul Masjidil Haramain. Kalau sekarang digabungkan oleh pemerintah sana, Kerajaan Arab Saudi, idaratul Haramain Syarifain, sehingga dua masjid sekaligus, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di ketakmirannya dijadikan satu, ketuanya Syekh As-Subayyil Hafizahullah Ta'ala. Sebagian mengatakan demikian, sehingga seperti tadi, yang terlarang tetaplah terlarang, tidak berbenturan dengan hadis ini, kata mereka. Nah, al-muhim itu beberapa jamak yang para ulama sebutkan terkait hadis ini, dengan tentang hadis larangan. Hadis juga menunjukkan takrir atau ikrar bahwa Rasul menetapkan atau membenarkan wilayah kepemimpinan atau kepengurusan Baitullah kepada orang yang memang Allah berikan amanat itu kepadanya, pengaturan Baitullahil Haram, Mekah dan sekitarnya, Madinah dan sekitarnya. Ada yang mengurusi dan mengatur itu, tujuannya untuk kemaslahatan mereka semua, untuk kenyamanan mereka, dan tidak kurang-kurangnya mereka, Masya Allah, mengatur itu dari segala kebutuhan dan segala lini, jazakumullah khair, dari keamanannya, tiap pintu dijaga, dari kenyamanan di dalam, yang AC, yang kipas, dari minuman, 24 jam itu Zam-Zam tidak pernah berhenti di dua masjid Haram maupun Nabawi. Nah, walhasil untuk kemaslahatan kaum muslimin dan lebih nyaman mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis tentunya salah satu dalil bagi para fuqaha yang menyatakan bolehnya sholat di waktu-waktu yang terlarang selama itu sholat yang zawatul asbab, termasuk sholat yang memiliki sebab seperti ini. Sebabnya karena dia tawaf, apalagi seperti pendapat tadi yang pertama, memang kalau dilihat dari konteks dalalatul iktiron, dari iktironnya memang sepertinya tawaf, karena sholat tawaf. Karena Rasul katakan jangan larang kalian orang yang mau tawaf lalu sholat, terkesan kuat kalau sholat yang dimaksud adalah dua rakaat tawaf, dan itu termasuk dalil asbab dia sholat karena setelah tawaf. Nah, maka boleh walaupun itu di waktu-waktu yang terlarang seperti yang telah lalu. Hadis tentunya juga menjadi manakib keutamaan dan kehormatan tersendiri bagi Quraisy dan anak cucu mereka, karena mereka sebagai tadi takmir atau yang mengurusi masjid yang begitu mulia ini, anak cucu dari Abdul Manaf, karena Allah juga sebutkan dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah pertama yang diletakkan di muka bumi adalah yang di Bakkah, dan itu penuh barokah dan sebagai hidayah kepada alam semesta ini. Lalu Allah juga sebutkan, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Tidakkah kami memberi rasa aman kepada mereka di haram, dikuatkan keamanan di situ oleh Allah, dan didatangkan kepadanya buah-buahan dari segala sesuatu, rizki dari kami, kata Allah. Dan begitu pula kenyataannya, kamu mau cari buah apa, ada, walaupun bukan dari situ, tapi dipermudah, dan bukan harga yang begitu mahal. Lainnya kalau di sini kan buah impor, masya Allah harganya, di sana enggak, terjangkau sekali dan murah. Segala macam buah kamu mau cari apa, Allah yang berikan rizki dan kemudahan kepada mereka. Nah, karena tauhid yang dijaga, nah, ibadah kepada Allah, sunnah dan perjuangan besar yang diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Alhasil dari situ kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa menjadi kenyataan pahit kalau Quraisy dahulu menganggap suatu kebanggaan melayani haji, jamaah haji ini bahkan gratis sama sekali, makan, minum, keamanan dijaga dan seterusnya. Merupakan ironis kalau kemudian seperti yang terjadi sekarang malah sebaliknya, malah dimanfaatkan jamaah haji ini, dinaikkan harga bahkan sekian kali lipat. Nah, yang nggak karuan sudah. Bukannya kesempatan untuk mereka cari fadilah dan kebanggaan seperti orang-orang Arab terdahulu, di cuma-cuma sama sekali. Dan itu kebanggaan, bukan sekedar kebanggaan bagi mereka. Ini malah sebaliknya yang ada, malah dijadikan objek untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Ugal-ugalan kadang. Kamu bisa bayangkan cukuran ini, cukur rambut. Nah, itu sampai berapa kemarin? 10. Eh, celaka. 40 Ramadan ya. 40 real. 40 berarti 100 ribu. 100 ribu. Cukuran. Cukur rambut. Nah, orang kan butuh. Dia selesai umroh, selesai sa'i, nah, butuh cukur rambut. Ada tempat cukur rambut, kita kira biasanya 5 real, ya Allah ini Ramadan paling 10. Dua kali lipat sudah, Masya Allah keuntungannya. Begitu selesai berapa? 40 satu orang. Ugal-ugalan. Malah hasil, tapi Zahmullah khair, pemerintah sana juga sudah berbuat banyak, termasuk hotel apa ditentukan sama mereka sekarang. Sehingga mereka gak bisa semaunya. Tanggal sekian sampai sekian, terutama musim Ramadan mulai tanggal sekian Syaban sampai tanggal 5 kalau nggak salah atau 10 Syawal. Kalaupun boleh naik harga, tidak boleh melampaui harga sekian, bintang 1 sekian, bintang 2 sekian, ditentukan oleh pemerintah agar mereka nggak ugal-ugalan. Kalau nggak semaunya, orang tutup, mau nginep di mana? Ya sini hotel. Sementara harga kadang dipermainkan sedemikian rupa. Jazakumullah khair pemerintah intervensi ngatur dan mempermudah kepada jamaah. Qala rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqul humrah. Dan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul SAW bersabda, syafaq itu merah. Rawahu Ad-Daruqutni wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Daruqutni, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Ibnu Khuzaimah menguatkan kalau hadis ini mauquf kepada Abdullah ibnu Umar. Hadis ibnu Umar ini menyebutkan tentang salah satu dari waktu sholat, yaitu awal masuknya waktu Isya dengan tenggelamnya syafaq. Dan syafaq beliau sebutkan adalah humrah, warna cahaya kemerahan yang ada di langit. kata Imam Ibnu Battal, syafaq itu berarti sisa dari pancaran matahari yang telah tenggelam. Mataharinya sudah mulai tenggelam, cuman sisa-sisa kuatnya cahaya dia terpancar di langit sehingga masih memerah langitnya. Ma'ruf, kamu bisa melihatnya. Dan itu ketika tenggelam sudah enggak ada, maka masuklah waktu Isya. Hadis Ibnu Umar ini atau asar Ibnu Umar, karena mauquf kepada beliau, menafsirkan lebih jelas makna syafaq, bahwa itu dengan tenggelamnya cahaya merah, atau syafaq itu sendiri cahaya merah yang ada di langit. Makanya kelanjutan hadis disebutkan asy-syafaqul humrah fa idza ghaba asy-syafaqu wajabatish shalah. Syafaq itu merah atau kemerahan yang di langit, maka kalau dia tenggelam sudah enggak ada, maka wajiblah salat, artinya masuk waktu Isya. Dengan ini pula tentunya membatasi waktu maghrib, bahwa dia waktunya, jedahnya sampai tenggelamnya cahaya syafaq ini. Kata An-Nawawi rahimahullah, maka ini menguatkan kita bahwa yang dimaksud dengan syafaq adalah cahaya merah di langit, bukan yang lainnya. Disitulah waktu maghrib dari tenggelamnya matahari dia berkepanjangan sampai hilangnya cahaya syafaq, dan itulah awal waktu Isya. Dan ini madhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad. Al-Muhim, kalaupun atau seperti yang Ibnu Huzaimah sebutkan bahwa ini mauquf dari Abdullah ibni Umar, beliau seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma dan tahu dari keseharian bersama Rasul SAW terkait waktu Isya ini. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW al-fajru fajrani. Dan dari Ibnu Abbas Rasul sebutkan,